kali kita kecewa. Saat hilang yang kita punya, menganggap semua yang ada milik kita sendiri. Sadarilah wahai sahabat, semua titipan yang kuasa, semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Tak usah kau resah, tak usah gelisah, bila kau diuji dengan kekurangan. Jangan sombong diri, tetap rendah hati, bila kau diuji dengan kelebihan. Sadarilah wahai sahabat, semua titipan yang kuasa, semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Kau diuji dengan kekurangan.